Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih dalam pembahasan tentang ad-darajatu tsaniyah, tingkat yang kedua dari takdir. Tingkat yang kedua yaitu takdir yang mengiringi atau yang bersamaan dengan terjadinya sesuatu yang ditakdirkan, yaitu masyiatullah dan khalqullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu ketika terjadinya. Demikian pula khalqullah, penciptaan Allah terhadap sesuatu ketika terjadinya. Adapun tingkat yang pertama, yaitu takdir yang mendahului terjadinya segala sesuatu, yaitu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Penulis rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma darajatu tsaniyah, adapun tingkat yang kedua, fa masyiatullahin nafidah wa qudratuhu syamilah, yaitu kehendak Allah yang terlaksana, wa qudratuhu syamilah, dan kemampuan Allah, kekuasaan Allah yang mencakup, yakni mencakup segala sesuatu. Wa wal imanu bi anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, yaitu mengimani bahwa apapun yang Allah kehendaki maka pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa annahu ma min atau ma fi samawati wa ma fil ardi min harakatin wa la sukunin, dan bahwasanya tidak ada satu harakah pun, gerakan, dan tidak pula satu sukun pun, yakni diam. Tidak ada satu gerakan atau diamnya sesuatu di langit atau di bumi, illa bimasyiatillah subhanah, melainkan itu juga dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ya, tidak bisa dikatakan hukum asal sesuatu itu adalah diam. Ya. Atau sebaliknya, hukum asal sesuatu itu adalah bergerak. Ya. Bahkan kedua-duanya, baik itu gerak maupun diam, semuanya itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Allah telah menakdirkan hal itu sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Demikian juga Allah telah mengetahuinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hal itu di saat itu. Diamnya sesuatu atau bergeraknya sesuatu itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan ya, yang masuk dalam kehendak Allah hanyalah bergeraknya sesuatu saja. Adapun diam berarti tidak dikehendaknya oleh Allah. Ya tidak. Baik gerak, bergeraknya sesuatu maupun diamnya sesuatu, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Allah menghendaki ini bergerak. Allah menghendaki ini diam. Nah, maka sangkaan bahwa takdir itu hanya berkaitan dengan benda-benda yang bergerak, ya, dan tidak berkaitan dengan benda-benda yang diam. Kalau diam berarti diamnya sesuatu itu karena memang tidak ditakdirkan atau di luar takdir. Sangkaan tersebut adalah sangkaan yang batil. Keterangan penulis rahimahullah ini untuk memperjelas bahwa masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar mencakup segala sesuatu. Sampai permasalahan gerak dan diamnya sesuatu itu tidak lepas dari kehendak Allah. Yang bergerak, maka karena Allah memang menghendaki dia bergerak. Yang diam pun, itu karena Allah menghendaki dia diam. Illa bimasyiatillahi subhanah. Itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai pun seperti ya, jatuhnya daun, ya, angin yang bergerak, yang menerpa. Demikian juga debu-debu yang terbangan, itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari kehendak Allah dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendakinya dan Allah menakdirkannya. Naam. Beliau rahimahullah kemudian mengatakan la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Ya. Tidak mungkin ada fi mulkihi di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah, ma la yurid, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yakni segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan alam semesta ini seluruhnya adalah kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya dengan kehendak Allah. Tidak mungkin ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apa? Perbuatan para hamba, para makhluk. Perbuatan apapun itu tidak lepas dari kehendak Allah sebab mereka melakukan perbuatan itu di dalam kekuasaan Allah. Ya. Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang lolos dari pengawasan Allah, lolos dari pengaturan Allah, lolos dari kekuasaan Allah. Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi malah terjadi. Tidak mungkin. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dan yang ada di alam semesta ini pasti dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah menghendaki itu terjadi. Nah, namun perlu kita fahami bahwa istilah iradah atau kehendak dalam bahasa kita dan terjemah dalam bahasa kita itu biasanya sekedar pendekatan untuk memudahkan difahami. Memudahkan pemahaman saja. Namun intinya istilah iradah yang seringkali diartikan dalam bahasa kita dengan kehendak. Iradatullah, iradah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Kita wajib memahami demikian. Karena demikianlah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan pembagian ini sangat penting. Sebab tidak memahami pembagian iradatullah, iradah Allah menjadi dua ini. Ya, itulah di antara yang menyebabkan tersesatnya banyak orang. Banyak golongan di dalam bab iman kepada takdir. Ya. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Baik terjadinya di waktu lampau, sekarang atau akan datang yang jelas itu terjadi. Itulah iradah kauniyah. Ya. Dinisbatkan kepada kaun. Dinisbatkan kepada kaun, ini penciptaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menciptakannya di alam semesta ini. Iradah kauniyah. Naam. Kemudian, macam yang kedua adalah iradah syar'iyah. Ya, apa itu iradah syar'iyah? Yaitu kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya. Yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk yang Allah cintai. Ya, perbuatan-perbuatan makhluk yang Allah cintai. Nah, sehingga dinisbatkan kepada syara' syar'iyah. Jadi syariat. Kehendak Allah di dalam syariatnya. Di dalam kitab sucinya yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Alaihimussalatu wassalam. Nah. Maka terfahami dari sini perbedaan keduanya. Perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini sudah terfahami, namun untuk memperjelas, ya, perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, Yang pertama adalah dalam hal ya muta'allaqnya, keterkaitannya. Iradah kauniyah berkaitan dengan apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Ya. Baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tidak. Ya. Baik yang terjadi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tidak. Namun Allah menakdirkannya dengan sebab hikmah yang besar. Allah menghendakinya, menghendaki itu terjadi karena ada hikmah yang besar di balik itu. Adapun iradah syar'iyah, maka berkaitan dengan segala yang dicintai, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadi, baik itu terjadi maupun tidak. Itu kehendak Allah di dalam syariatnya. Ya. Itu berkaitan dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai. Ya. Entah itu terjadi maupun tidak. Terjadi, terwujud maupun tidak. Nah, mungkin dengan ini sudah jelas perbedaan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyyah. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, terwujud, mungkin perbedaannya kita cukupkan dengan itu, karena sudah jelas insyaAllah. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, ya, itu pasti dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyahnya. Ya. Dan segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam syariat, segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam syariat, ya, maka berkaitan dengannya iradah syar'iyahnya. Dan itu pasti dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan di dalam syariatnya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak dicintai olehnya. Ya. Kenapa para ulama membagi iradah Allah Subhanahu wa taala menjadi dua ini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah? Karena kenyataannya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Iradah, iradah Allah, namun maknanya berbeda. Namun maknanya berbeda. Ya. Setelah dicermati apa yang dimaukan, ternyata berbeda. Ya, di suatu tempat, di suatu dalil, ayat atau hadis, ternyata yang dimaukan dengan iradah adalah iradah kauniyah yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi. Namun di tempat atau di dalil yang lain, nampak ternyata yang dimaukan adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah dalam syariat, walaupun itu tidak terjadi, tapi Allah menghendakinya, yaitu menghendaki di dalam syariatnya. Allah yang membedakan sendiri. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua macam iradah ini. Nah, di antara dalil ya yang demikian ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu an yatubu 'alaikum." Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan taubat kepada kalian. Nah, ini iradah syar'iyyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Allah Subhanahu wa taala ya mencintai taubat dari hamba-hambanya. Ya, menghendaki taubat, yakni mencintai taubat. Hamba-hambanya bertaubat kemudian diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya tidak semua hamba itu bertaubat. Sehingga taubatnya semua hamba itu tidak terjadi. Ya. Yang terjadi hanyalah taubat dari hamba-hamba tertentu. Sehingga yang dimaksud dengan iradah di dalam ayat tersebut adalah iradah syar'iyyah. Kemudian di ayat yang lain atau di dalil yang lain, ya, di dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iradah dan yang dimaksudkan dengannya adalah iradah kauniyah yang berkaitan dengan apapun yang terjadi. Seperti firman Allah taala, ya, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah ya melakukan segala yang Dia kehendaki. Allah mewujudkan, melakukan segala yang Dia kehendaki. Ya. Semisal dengan itu firman Allah taala fa'alul lima yurid. Ya, Allah Maha melakukan segala yang Dia kehendaki. Ya. Nampak bahwa yang dimaukan adalah iradah kehendak yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi karena pasti dilakukan oleh Allah. Ya. Pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ayat yang pertama tadi berkaitan dengan iradah syar'iyah. Ya, yuridullahu ayyatuba 'alaikum wa tawallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Dan Allah berkehendak untuk memberikan taubat kepada kalian. Naam. Kemudian untuk semakin memahamkan perbedaan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ini, ya sudah pernah kita pelajari di kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Ya, terkadang kedua iradah ini berkumpul, didapati. Allah menghendakinya secara kaun, iradah kauniyah, dan Allah menghendakinya secara syara', iradah syara'iyah. Dan terkadang, ya Allah tidak menghendaki dua-duanya. Allah tidak menghendaki baik dengan iradah kauniyah maupun iradah syara'iyah. Dan terkadang Allah menghendakinya secara iradah kauniyah, tetapi Allah tidak menghendakinya secara iradah syar'iyah. Dan terkadang sebaliknya, sehingga ada empat keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah terkumpulnya kedua macam iradatullah. Allah menghendaki sesuatu dengan iradah kauniyah sekaligus dengan iradah syar'iyah. Ya. Contohnya adalah ya, iman Abi Bakar. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah. Kenapa? Karena itu telah terjadi. Karena itu terjadi sehingga berkaitan dengannya iradah kauniyah. Karena iradah kauniyah itu kehendak Allah yang berkaitan dengan apapun yang terjadi. Dan imannya Abu Bakar itu sesuatu yang terjadi, sudah terjadi jelas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berislam dan beriman. Demikian juga imannya Abu Bakar itu dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyah. Kenapa? Karena iradah syar'iyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Dan iman itu termasuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beriman. Allah memerintahkan untuk beriman. Maka imannya Abu Bakar dikehendaki oleh Allah baik dengan iradah kauniyah sehingga itu terjadi, iman Abu Bakar, ya, maupun dengan iradah syar'iyah. Kemudian keadaan yang kedua ya adalah ya tidak sesuatu ya yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan iradah kauniyah maupun dengan iradah syar'iyah. Allah tidak menghendakinya sama sekali sehingga Allah tidak mencintainya, sekaligus Allah tidak menakdirkan itu terjadi. Allah tidak menghendaki baik dengan iradah kauniyah maupun dengan iradah syar'iyah. Contohnya apa? Contohnya adalah sebaliknya dari iman Abu Bakar, yaitu kekufuran Abu Bakar. Ya. Ya. kekufuran Abu Bakar. Apakah itu terjadi? Kekufuran Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kufur? Jawabannya itu tidak terjadi. Oh, berarti tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan iradah kauniyah. Karena memang tidak terjadi. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Sementara kekufuran Abu Bakar itu adalah sesuatu yang tidak terjadi. Berarti tidak dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyahnya. Di dalam takdirnya. Demikian juga kekufuran Abu Bakar jelas tidak dikehendaki oleh Allah di dalam syariatnya. Yakni tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang namanya kekufuran itu tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah. Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak meridhai kekufuran untuk hamba-hambanya. Maka kekufuran Abu Bakar tidak dikehendaki oleh Allah baik dengan iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah yang terdapat padanya iradah kauniyah saja, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah tetapi tidak dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyah. Contohnya adalah kekufuran Fir'aun. Kekufuran Fir'aun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah. Kenapa? Karena kekufuran Fir'aun itu telah terjadi. Jelas terjadi. Berarti Allah telah menghendaki itu terjadi. Dan jenis iradahnya adalah iradah kauniyah seperti tadi. Karena iradah kauniyah adalah kehendak yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi. Akan tetapi, kekufuran Fir'aun tersebut tidaklah dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyahnya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mencintai kekufuran. Di dalam syariat, termasuk syariat Nabi Musa alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah al-iman, beriman. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun agar beriman. Sehingga yang dicintai oleh Allah di dalam syariatnya adalah keimanan. Termasuk imannya Fir'aun. Namun ternyata itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah kekufuran, maka kekufuran Fir'aun dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyah, karena kekufuran tidak diridhai oleh Allah di dalam syariatnya. Kemudian keadaan yang keempat adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyahnya. Tetapi tidak dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah. Yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, diridhai oleh Allah di dalam syariatnya yang dia turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tetapi itu tidak terjadi pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah sebaliknya tadi. Iman Fir'aun. Kalau tadi kufurnya Fir'aun. Nah, iman Fir'aun, keimanan Fir'aun itu tidak dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah. Sebab keimanan Fir'aun itu tidak terjadi. Fir'aun tidak beriman. Berarti Allah tidak menghendakinya dengan iradah kauniyah, dalam arti Allah tidak menakdirkannya. Namun keimanan Fir'aun itu dikehendaki oleh Allah dengan iradah syar'iyah. Kenapa? Karena Allah meridhai keimanan baik dari Fir'aun maupun dari hamba-hamba yang lain. Sebab keimanan itu sendiri merupakan perkara yang dicintai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya. Sehingga keimanan Fir'aun ya tidak terjadi, berarti tidak Allah takdirkan irad kaumnya. Tetapi keimanan Fir'aun, ya itu diperintahkan oleh Allah kepada Fir'aun, ya berarti Allah mengendaki keimanan Fir'aun dan irad syar'iyahnya, hanya saja tadi tidak terjadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami perbedaan atau pembagian iradah Allah dari dua macam ini, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Sehingga kita tidak mempertentangkan. Katanya Allah menghendaki, tapi Allah tidak ridhoi. Bagaimana maksudnya? Ya. Ketika disebutkan sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tidak meridhoinya, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Ya. Apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah sehingga terjadi, tetapi Allah tidak meridhai perbuatan tersebut, perbuatan hamba tersebut. Ya, seandainya muncul pertanyaan, jika Allah tidak mencintai dan tidak meridhai, ya, dengan iradah syar'iyah, tetapi kenapa Allah wujudkan, Allah takdirkan? Ya, Allah wujudkan, Allah takdirkan. Jawabannya adalah karena di balik itu masih ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar dan sangat banyak. Ya, sehingga Allah tetap menakdirkannya. Allah tidak menghendakinya dengan iradah syar'iyah, tetapi Allah menghendakinya dengan iradah kauniyah karena di balik itu masih ada hikmah yang besar. Tidak melihat kepada ya, perbuatan hamba tersebut yang tidak diridhai oleh Allah, tetapi melihat kepada efek di balik itu, hikmah, maslahat yang besar. Mungkin kekufuran Fir'aun itu tidak bermaslahat bagi Fir'aun. Ya jelas, kekufuran Fir'aun itu tidak bermaslahat bagi Fir'aun. Tetapi bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain sangat banyak hikmah dengan Allah menakdirkan Fir'aun itu kafir. Sangat banyak hikmahnya. Mungkin di antara hikmahnya adalah sebagai ujian bagi Bani Israel, bagi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ya, demikian juga hikmah-hikmah lain yang sangat banyak. Nah, sebagaimana yang diterangkan sebagiannya oleh para ulama, karena Allah menciptakan kemaksiatan atau menakdirkan kemaksiatan, menakdirkan kekufuran. Ya. Kalau Allah tidak mencintainya, tidak meridhoinya, kenapa Allah tetap menakdirkan sebagian hamba-hamba Allah itu bermaksiat dan kafir? Sangat banyak hikmahnya, tidak melihat kepada hamba-hamba yang bermaksiat itu sendiri atau kepada hamba-hamba yang kafir itu sendiri. Ya, mungkin hikmahnya adalah berkaitan dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, sehingga sangat banyak hikmahnya. Yang jelas kita harus meyakini bahwa masyiatullah selalu beriringan dengan hikmatullah. Ini sangat penting untuk kita fahami. Masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selalu diiringi dan tidak mungkin terlepas dari hikmatullah, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah, pasti ada hikmah. Namun ingat, akal kita terbatas. Akal kita tidak mungkin ya untuk mengkritik ya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apa hikmahnya? Tidak ada hikmahnya, tidak ada maslahatnya. Ya. Tidak. Akal manusia adalah akal yang terbatas, jangkauannya pun sangat sempit, tidak luas. Ya. Maka tidak mungkin bisa mengkritisi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan hikmah yang maha luas. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, ya, atau sebelumnya, setelah kita memahami pembagian iradah menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, maka perkataan penulis rahimahullah tentang iradah di sini, la yakunu fi mulki ma la yurid, ya, tidak ada di dalam kekuasaannya ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Jadi segala sesuatu yang ada di kekuasaannya ini adalah sesuatu yang memang Allah kehendaki. Nampak bahwa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah adalah iradah kauniyah yang berkaitan dengan apapun yang terjadi. Tidak ada, tidak terjadi di dalam kekuasaan Allah Ta'ala ini hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Yang terjadi adalah hal-hal yang Allah kehendaki saja. Menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah iradah kauniyah. Sebab hal-hal yang Allah kehendaki dan iradah syar'iyah, yaitu terkadang terjadi dan terkadang tidak. Ya. Sehingga yang dimaksud iradah di sini adalah iradah kauniyah. Tidak mungkin terjadi di kekuasaannya ya, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Maksudnya adalah yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Ini iradah kauniyah yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi. Yang pasti terjadi. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa Allahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghayruhu wala rabba siwah wa ma'a dhalika faqad amara al 'ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulih wa nahahum 'an ma'siyatihi wa annahu subhanahu dan bahwa dia Allah subhanahu ala kulli syai'in qadir maha mampu maha kuasa atas segala sesuatu minal mawjudat wal ma'dumat baik sesuatu yang mawjud yang ada yang terwujud terjadi wal ma'dumat maupun sesuatu yang tidak ada dan tidak terwujud tidak terjadi ya yeah. Nah ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Masih berkaitan dengan iman kepada takdir tingkat yang kedua ini. Kehendak Allah, demikian juga qudratullah, kuasa Allah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seperti yang beliau sebutkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, qudrahnya, kemampuannya, kuasanya, ya, itu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya, disanggupi oleh Allah. Ya. Baik yang mawjudat, ini penting, maupun yang ma'dumat. Baik sesuatu-sesuatu yang terwujud maupun sesuatu-sesuatu yang tidak terwujud. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Hal-hal yang terwujud hal-hal yang terjadi jelas ya qudratullah kemampuan Allah kuasa Allah itu berkaitan dengan itu semua berkaitan dengan ya segala sesuatu yang terwujud Allah mewujudkannya setelah sebelumnya tidak ada demikian juga Allah maha mampu untuk memberikan perubahan kepada itu semua hal-hal yang mawjudat, yang terwujud, yang telah ada. Demikian pula Allah Maha mampu untuk meniadakannya setelah ada menjadi tiada. Ya. Setidaknya tiga hal ini. Terkait dengan al-mawjudat, hal-hal yang mawjud, yang terwujud, yang ada ini. Ya. Kemampuan Allah berkaitan dengan itu semua ya, dari beberapa sisi. Di antaranya yang pertama adalah al-ijad. Ya, dari sisi mewujudkannya setelah sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua adalah at-taghyir. Sisi yang kedua adalah memberikan perubahan. Ya, keadaan. Ya, sebelumnya memiliki keadaan demikian, kemudian diubah oleh Allah menjadi keadaan yang lain. Allah Maha mampu memberikan perubahan-perubahan. Kemudian sisi yang ketiga adalah al-i'dam, meniadakan. Segala sesuatu yang ada ini, Allah Maha mampu untuk meniadakannya, memusnahkannya. menghilangkannya setelah sebelumnya ada menjadi tiada. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada ini, Allah lah yang mewujudkannya, dan Allah lah yang maha mampu untuk memberikan perubahan kepadanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk meniadakannya. Nah. Kemudian, berkaitan dengan al-ma'dumat. Ternyata, al-ma'dumat itu juga termasuk syai'. Syai' ini mencakup al-mawjudat dan al-ma'dumat. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tentang makna syai'. Ya, syai' mencakup hal-hal yang telah ada, maupun yang belum ada, ma'dumat. Nah, al-ma'dumat, segala sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mampu. Qudratullah, kemampuan Allah, ya, itu juga mencakup hal-hal yang tidak ada. Ya, jangan dikira hal-hal yang tidak ada, tidak terwujud itu memang Allah tidak mampu untuk mewujudkannya. Ya, sehingga jangan dikira, jangan disangka demikian. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hal-hal yang tidak terwujud pun Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mewujudkannya. Ya, Allah maha mampu untuk mewujudkannya. Ya, jadi jangan dikira hal-hal yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi, hal-hal yang tidak ditakdirkan oleh Allah terjadi atau akan terjadi, berarti Allah tidak mampu untuk mewujudkannya. Tidak. Allah maha mampu, Allah bisa, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki itu terjadi. Ya. Kemudian, contoh. Ya. Contoh ayat yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan sesuatu yang Allah takdirkan itu tidak terjadi. Yani itu tidak terjadi, tapi sebenarnya Allah tetap mampu untuk mewujudkannya, hanya saja dia tidak menghendakinya itu terjadi. Contoh ayatnya, contoh dalil tentang hal ini, adalah firman Allah Ta'ala, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قُلْ katakanlah huwal qadir. Allah, dialah yang qadir, maha mampu, maha kuasa. Ala ayyaba'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Untuk mengirim kepada kalian azab dari atas kalian. Ini yang pertama. Pertanyaannya, apakah ini terjadi, Allah mengirim azab, ya, kepada umat Islam dari atas sehingga membinasakan mereka semua? Jawabannya tidak. Itu tidak terjadi. Sebab Nabi SAW telah berdoa ketika membaca ayat ini sampai penggalan ini. Ayya ba'atha alaikum adaban min fawqikum. Nabi SAW mengatakan, a'udhu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Maka Allah mengabulkan, ya, Allah tidak akan mengirim azab, ya, yang membinasakan umat ini dari arah atas mereka. Kemudian, hal yang kedua, au min tahti arjulikum, atau azab dari bawah kaki-kaki kalian. Ini juga sama, tidak terjadi. Ya, tetapi Allah menyatakan seperti tadi di awal, Allah maha mampu untuk melakukannya. Namun ternyata itu tidak terjadi dengan sebab doa Nabi SAW. Beliau membaca au min tahti arjulikum, lalu berdoa, a'udhu biwajhik. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Kemudian perkara yang ketiga disebutkan dalam ayat ini, au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah menjadikan, ya, kalian, ya, berpecah belah, bergolong-golong, dan menjadikan sebagian kalian ya, merasakan keganasan sebagian yang lain. Ya, ini Allah menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, ya, dan saling menyakiti atau saling berperang. Ya. Lalu Nabi SAW tidak berdoa, beliau mengatakan hadza ahwan. Ini lebih ringan. Adab yang seperti ini lebih ringan. Yang berupa perpecahan, pertikaian. Nah, perkara yang ketiga ini, ya, akan terjadi. Perkara yang ketiga ini terjadi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dua perkara yang pertama dinyatakan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala mampu untuk melakukannya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah dialah Allah. Allah dialah yang maha mampu untuk mengirim kepada kalian azab dari atas kalian yang membinasakan kalian. Ini tidak terjadi, tapi Allah menyatakan mampu. Aw min tahti arjulikum, yang kedua, mengirim azab yang membinasakan kalian dari bawah kaki-kaki kalian, dari bumi. Ya, seperti ditenggelamkan, membinasakan umat Islam ini seluruhnya. Ini juga tidak terjadi. Ya, tetapi Allah menyatakan di awal, Allah mampu. Allah mampu tetapi tidak mewujudkannya. Ya, demikian juga dalil-dalil yang lain yang semisal dengan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, maha mampu untuk melakukan hal-hal yang itu tidak terjadi. Ya, itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang disimpulkan oleh penulis rahimahullah, wa anna subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'dumat. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu, baik dari al-mawjudat, dari hal-hal yang terwujud, ditakdirkan oleh Allah dan terwujud, maupun al-ma'dumat, hal-hal yang tidak terwujud. Ya. Nah, maupun hal-hal yang tidak terwujud dan tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terwujud, tapi Allah sebenarnya mampu untuk mewujudkannya. Nah. Kemudian, ya, dengan ini kita memahami, ya, bahwa qudratullah, ya, qudratullah itu tidak selalu beriringan dengan masyiatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, tetapi qudratullah, kekuasaan Allah dan kemampuan Allah, ya, sebenarnya mampu. Allah maha mampu, maha kuasa untuk mewujudkannya, tetapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya. Naam. Hanya saja masyiatullah, segala sesuatu yang Allah kehendaki, segala sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tidak segala sesuatu yang Allah sanggupi, ya, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Ya, banyak hal yang Allah maha mampu untuk melakukannya atau untuk mewujudkannya, menciptakannya, tetapi Allah tidak menghendaki untuk mewujudkannya. Nah. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan, ya, perhatikan, berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang sejalan dengan mereka. Ini berbeda keyakinan mereka. Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya meyakini bahwa qudratullah itu mu'allaqah bi masyiatillah. Qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu, ya, hanya berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, berarti Allah tidak mampu. Allah tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, sehingga al-qudrah menurut mereka muta'alliqah bima syaa Allahu an yahsul. Ya. Sehingga kalau ditanyakan, ya, apakah Allah mampu, ya, untuk tidak mewujudkan iblis? Kan iblis kenyataannya ada. Apakah Allah mampu untuk tidak mewujudkan iblis? Ya, tidak mewujudkan iblis itu kan sesuatu yang tidak terjadi. Karena kenyataan yang terjadi adalah terwujudnya iblis. Ya, terwujudnya iblis itulah yang terjadi. Tapi tidak terwujudnya iblis itu kan tidak terjadi. Ya, menurut Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya, Allah tidak mampu untuk tidak mewujudkan iblis. Kenapa? Karena yang Allah kehendaki dari dulu adalah Allah menghendaki terwujudnya iblis. Nah ini. Sehingga di sana, ya, ada keyakinan yang parah atau perkataan yang berbahaya. Saya lupa ini yang mengatakan Al-Ghazali atau yang lain. Laisa fil imkani abda' mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Ini perkataan, ya, tokoh Asy'ariyah. Laisa fil imkan. Laisa fil imkan yakni tidak mungkin. Ya. Abda', ya, terwujud sesuatu yang lebih baik. Ya. Mimma kan daripada apa yang telah terjadi. Yani tidak mungkin di dalam kudratullah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam kuasa Allah, Allah itu mampu mewujudkan selain apa yang telah terjadi. Ya, Allah tidak mampu untuk mewujudkan, ya, selain apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Ya. Adapun yang tidak terjadi, ya, itu tidak mungkin Allah mampu untuk melakukannya, mewujudkannya. Dan ini batil menurut ahli sunnah wal jamaah seperti tadi, karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Nas Al-Qurannya sangat jelas, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sangat banyak ayat-ayat semisal ini, wallahu ala kulli syai'in. Dan Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu, kullu syai'. Ingat, ini sangat penting untuk kita memahami makna syai'. Syai' itu bukan hanya sesuatu yang ada atau terwujud. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak terwujud pun bisa dikatakan syai'un. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kata syai' itu, ini dalam bahasa Arab, mungkin berbeda dengan kata sesuatu di dalam bahasa Indonesia. Sesuatu, mungkin beda. Ya. Barangkali saya tidak tahu, tapi yang jelas di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran juga, kata syai'un, ya, itu mencakup dua hal seperti yang dikatakan oleh penulis. Maujud, maujudat, dan ma'dumat. Syai' itu mencakup al-maujudat dan al-ma'dumat. Maujudat ini hal-hal yang terwujud. Itu bisa dikatakan syai'. Demikian juga hal-hal yang ma'dumat, yang tidak terwujud. Itu juga bisa dikatakan syai'. Ya. Itu juga bisa dikatakan syai'. Ya. Karena penulis rahimahullah itu mengatakan ala kulli syai'in qadirun minal mawjudat. Min di sini, ya, merupakan nampak merupakan min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah untuk menjelaskan kata syai'. Yani kulli syai' min al-mawjudati wal ma'dumat. Oh, berarti syai' itu mencakup al-mawjudat dan al-ma'dumat. Naam. Ya. Adapun dalil syai' itu mencakup al-mawjudat dan al-ma'dumat. Ma'dumat juga bisa dikatakan syai'. Ini sudah lewat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, surat Al-Insan ayat 1. Hal at'a'alal insani hirum minad dahri. Lam yakun syai'an madhkura. Allah tidak mengatakan lam yakun syai'an. Ya. Tetapi Allah mengatakan lam yakun syai'an madhkura. Allah tidak mencukupkan sampai kata syai'an. Hal ata'aral insani hirum minad dahri lam yakun syai'a. Begitu. Tidak. Karena kenyataannya sudah bisa dikatakan syai'. Hanya saja lam yakun syai'an madhkura, syai' yang disebut-sebut. Ya. Manusia sebelum terwujud, sebelum diciptakan oleh Allah, itu sudah dikatakan syai'. Oleh karena itu Allah tidak ya mencukupkan ayat ini sampai pada kata syai'a. Hal ata'ala al-insani hinum minad dari lam yakun syai'a. Tidak. Karena walaupun belum terwujud, itu sudah bisa dikatakan syai'. Oleh karena itulah Allah menambahkan kata madhkura. Yani syai' yang madhkur. Syai' yang disebut-sebut. Ya. Sebab manusia itu ketika belum terwujud adalah syai'un yang ghair madhkur. Yang belum disebut-sebut. Tapi sudah dikatakan syai'. Sudah bisa disebut dengan syai' hanya saja ghair madhkur. Belum disebut-sebut. Karena memang belum ada. Sehingga belum ada yang menyebut-nyebutnya. Ya, tapi sudah dikatakan syai. Naam. Sehingga kata syai itu mencakup yang ma'dum, yang maujud dan yang ma'dum. Nah, dengan ini sangat tepat dalilan dengan ayat wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala syai, semua syai. Dan syai ini mencakup, kata penulis, minal mawjudat wal ma'dumat. Ya, yang terwujud maupun yang tidak terwujud atau belum terwujud. Ya. Karena memang syai mencakup dua hal ini. Kemudian, bagaimana dengan, ya, semisal ayat, ya, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ya. Yang nampaknya ya dikaitkan antara qudratullah, kemampuan Allah dengan apa? Dengan masyiatullah. Wa huwa dan Allah ala jam'ihim ya untuk mengumpulkan mereka kembali. Idza yasha'u, nah ini ketika Allah menghendaki, qadir, maha mampu. Jadi urutan asalnya dari segi bahasa Arab bagaimana? Wa huwa qadirun ala jam'ihim idza yasha'. Dan Allah qadir maha mampu ala jam'ihim untuk mengumpulkan mereka kembali. Idza yasha', ketika Allah menghendaki. Ya. Bagaimana dengan ayat semisal ini? Ya. Ya. Apakah berarti qudratullah itu hanya berkaitan dengan apa yang Allah kehendaki? Jawabannya tidak. Ayat semisal ini, ya, atau yang semisal dengan ayat ini, di antara jawabannya ya, adalah bahwa masyiah yang disebutkan itu bukan masyiah, ya, atau yang dikaitkan dengan masyiah itu bukan kudrohnya, tetapi perkara tertentu yang disebutkan. Dalam hal ini adalah jam' mengumpulkan, dikumpulkannya kembali makhluk yang sudah mati. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan mereka kembali kapan? Ketika Allah sudah menghendakinya, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Itu maksudnya. Jadi idza yasha, ya, ini keterangan untuk jam', bukan keterangan untuk qadir. Ya. Adapun qudrah, kekuatan Allah atau kemampuan Allah, kuasa Allah, itu tidak berkaitan dengan masyiatullah. Ya. Kuasa Allah itu mencakup segala sesuatu, baik Allah kehendaki untuk terwujud maupun tidak Allah kehendaki untuk terwujud. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu, baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud. Ya, atau bahkan tidak akan pernah terwujud. Allah tetap mampu. Ya, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Idza yasha', masyiah yang disebutkan di sini merupakan keterangan untuk ala jam'ihim. Mengumpulkan, yakni bahwa Allah, ya, kapan mengumpulkan makhluk-makhluk itu kembali setelah kematian? Jawabannya ketika Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan mereka kembali. Ya, karena masya itu kan berkaitan dengan terjadinya sesuatu atau apa beriringan. Ya. Jadi kapan Allah membangkitkan? Ya, ketika Allah berkehendak nanti. Ya, untuk membangkitkan mereka, Allah membangkitkan mereka. Jadi idza yasha masyiah di sini, kehendak di sini, ya, bukan berkaitan dengan kudrah, sebab kudratullah itu tidak berkaitan dengan masyiatullah. Kudratullah mencakup segala sesuatu, baik yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi maupun tidak. Nah, demikian juga di sana ada dalil lain semisal dengan ayat ini. Jawabannya sama. Ya. Ada beberapa jawaban, di antaranya adalah yang kita pelajari tadi. Ya. Al-masyi'ah yang disebutkan, kehendak yang disebutkan itu bukan keterangan untuk kudrah, melainkan keterangan untuk perkara tertentu. Perkara tertentu yang disebutkan di dalam kalimat. Nah. Dan di sana ada jawaban yang lain. Kemudian, ya. Oleh karena ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya, ya, terlalu sering menggunakan ungkapan wallahu ala ma yasha'u qadir, dan Allah Maha Mampu atas apa yang Dia kehendaki. Wallahu ala ma yasha'u qadir. Dan Allah Maha Mampu untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, ini dari segi makna yang benar-benar saja Allah Maha Mampu untuk melakukan mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Maknanya kan benar. Hanya saja kan bukan pembatasan. Wallah qadir ala ma yasha. Allah Maha Mampu untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini maknanya benar. Ya. Tapi bukan pembatasan. Allah Maha Mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dan apa yang tidak Allah kehendaki. Ya. Bukan pembatasan. Sehingga wallahu ala ma yasha'u qadir atau Allah wallahu qadirun ala ma yasha', walaupun dari segi makna mungkin benar, tetapi berhubung sudah menjadi syiar, slogan atau semacamnya syiarnya ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya, maka sudah semestinya untuk ditinggalkan. Dan kita memilih ungkapan yang lebih banyak di dalam dalil-dalil, yaitu apa? Allahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai' kan ala ma yasha', tetapi ala kulli syai' Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Begitu. Ya, sehingga semakin jauh dari syiar-syiarnya ahlul bid'ah. Ini sangat penting. Ini tidak hanya berlaku dalam tapi dalam banyak bab. Kalau sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah, walaupun pada asalnya boleh-boleh saja, tinggalkan. Ya. Tinggalkan, pilih ungkapan lain yang lebih baik. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, sangat banyak wallahu ala kulli syai'in qadir dan semisalnya. Nah, namun sebagai tanbih, ungkapan wallahu ala ma yasha'u qadir dan semisalnya itu banyak didapati dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, sehingga harus berhati-hati. Beliau insyaallah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, tetapi terkait dengan penggunaan ungkapan, ya, yang lebih tepat adalah ungkapan ini semestinya dijauhi. Ya. Namun Ibnu Katsir rahimahullah, ya, banyak menyebutkan ungkapan ini, tapi akidah beliau insyaallah sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, ini perkara yang cukup rumit, detail, namun sangat penting. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.